rokok, enggak permen. Kalau habis minta rokok, minta permen mungkin ya. Ada rokok apa? Ada, ya tambah satu permen lagi. Enggak ada rokok, nyari permen enggak ada. Tapi kenyataan itu jadi secara logika enggak kelihatan gitu. Dan ternyata Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sama sekali tidak dirian. Jadi sekali lagi, kemaksiatan itu bisa menyebabkan tertutupnya pintu rezeki. Ya. Bukan ketakwaan itu semakin memperluas rezeki. Ya, di sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menjelaskan bahwa keluasan rezeki itu bisa jadi dalam bentuk rezeki dalam jumlah yang banyak, bisa jadi yang sedikit tapi terasa mencukupi. Ya. Rasa istilahnya bisa memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang penghasilan sekali sehari jutaan tapi utang enggak terbayar-bayar. Ya. Ada yang penghasilan dikit tapi kok cukupan aja gitu. Ya. Sehari ya makan apa adanya, juga enggak ada, kalau enggak ada yang dimakan ya puasa. Jadi ibadah. Tapi yang kenyataannya dia lebih tenang hidupnya, enggak punya utang. Ini ada orang punya sawah lebarnya 7 desa. Ya punya utang 20 juta enggak kebayar-bayar. Itu ada orang Tasik. Pokoknya lebar. Punya utang 20 juta enggak kebayar-bayar. Maksud saya kali nguangin duitnya sampai 20 juta. Ada aja untuk beli ini untuk modalnya. Enggak kebayar-bayar 20 juta sampai dimarah-marahin sama orang yang ngutangin dia. Orang kaya. Subhanallah itu. Jadi emang rezekinya itu serah, karena kan tidak luas. Ya. Tidak luas. Kekurangan saja gitu. Ya penghasilannya cukup, ya baru cukup untuk beli motor dia ngambil mobil, utang lagi. Ya. Baru cukup untuk mau beli mobil yang apa, yang kijang dia ngambil sedan. Ya. Akhirnya ngutang terus. Ya, apa keinginannya berlebih dari penghasilannya. Itu yang itu salah satu di antara tanda apa terhalangnya pintu rezeki, bukan dari segi ukuran kuantitas, tapi dari segi kecukupan bagi dirinya, lapangan. Yang ketiga, hirman utta'ah. Terhalangnya orang untuk melakukan ketaatan. Falam yakun lidzambi uqubatun illa ayasudda 'an at-ta'ah lakanat kafiyah. Kalau seandainya dosa itu hanya memiliki pengaruh menghalangi orang untuk berbuat maksiat, itu sudah merupakan satu pengaruh yang amat besar sekali. Sudah cukup sebagai pengaruh yang harus segera dihindari. Karena setiap perbuatan dosa itu pasti menghalangi orang untuk melakukan setiap perbuatan dosa atau maksiat menghalangi orang untuk melakukan perbuatan. Ya, untuk melakukan ini perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap perbuatan dosa yang dilakukan seseorang. Contoh ringan dalam kehidupan rumah tangga saja. Kalau seorang suami itu makin banyak maksiat, ya untuk menyikapi istri dengan baik juga ya. Juga semakin berkurang. Pikiran sudah sumpek karena maksiat segala macam. Ya. Dikit-dikit sering ngoceh nih, ngomel-ngomelin, bentak-bentak segala macam. Ya, itu biasanya pengaruh dari kemaksiatan itu akan teraplikasikan dalam bentuk meninggalkan ketaatan-ketaatan. Salah satu contohnya saja. Ya, salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, annal ma'asi tuhinul qalbi wal badan. Kemaksiatan dapat melemahkan hati dan juga sekaligus badan. Amma wahnu halil qalbi fa amrun zahir. Adapun melemahkan hati itu sudah jelas. Bal la tazalu tudhaifu hatta tuzil hayatahu bil kulliyah. Ya. Ya, kemaksiatan itu dapat melemahkan badan sampai akhirnya melumpuhkan orang dan bahkan meninggal karena kemaksiatan tersebut. Waliyadz billah. Perbuatan zina, minum khamar, ya perbuatan-perbuatan maksiat itu memang akan melemahkan tuh melemahkan tubuh manusia. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang yang beriman itu hatinya tenang karena zikir kepada Allah. Dengan zikir kepada Allah lah hati akan menjadi tenang. Umumnya penyakit itu disebabkan karena diantaranya ya, yang terbanyak itu karena fungsi saraf yang tidak beres. Ya, saraf itu bisa berfungsi dengan beres ini menurut penjelasan Ibnu Qayyim ya. Karena aliran darah yang tidak lancar. Aliran darah itu menjadi lancar kalau seandainya detakan jantung itu betul-betul teratur. Jantung itu bukan berdetak dengan teratur kalau manusia dalam keadaan tenang. Dan manusia itu tenang kalau berzikir kepada seorang mukmin itu tenang hatinya kalau berzikir kepada Allah. Mata orang yang banyak berzikir kepada Allah itu cenderung lebih sedikit kena penyakit. Salah satu di antara ini secara ini saja ya. Makanya pembahasan Ibnu Qayyim itu logis ya. Sudah hal yang logis. Berapa banyak penyakit yang secara tegas saja dinyatakan bahwa bisa menyebabkan yang langsung-langsungan saja lah, contohnya mah ya. orang yang banyak dongkol, kesel dan sebagainya itu ya bisa menyebabkan produksi apa asam lambung berlebihan, kena penyakit mah ya, darah tinggi belum lagi ya, jantung, berapa banyak penyakit yang ditimbulkan secara langsung, secara zahir saja, secara kasar yang ditimbulkan oleh apa, oleh sikap hati yang tidak karu-karuan. Yang itu tentunya karena kurang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir, selalu banyak berzikir kepada Allah itu niscaya akan mampu mengendalikan jiwa, termasuk kemarah. Ya, kayak kisah ulama salaf itu yang punya budak, tak diambilin air panas, tolong ambil panas, saya mau mandi. Dan budaknya karena cepat-cepat kesandung, tumpah, kena badannya. Langsung tuan itu udah merah pada mukanya, mau marah, langsung diingatkan dengan firman Allah. Ini orang yang bertakwa, diingatkan dengan firman Allah langsung sadar. Wal kadzimin al ghayl. Allah itu mencintai orang yang menahan amarah. Kadzim tu ghayli, sudah saya tahan amarah saya. Wal afina min nas. Allah menyukai orang yang memaafkan manusia. Ya sudah saya maafkan dulu. Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu senang sama orang yang suka berbuat kebaikan. Demikian. Ya udah kamu saya bebaskan. Memerdekakan budaknya. Gara-gara numpang air panas. Jadi bebas ya. Cukup diperingati dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dengan Allah dia langsung sadar dan langsung bisa menahan amarah. Amarah itu enggak cukup dengan dia langsung diimbangi dengan memaafkan orang lain, bahkan diimbangi lagi dengan berbuat kebaikan sehingga lepas sudah apa yang menjadi kesalahan dalam dirinya. Ya. Itu bagi orang-orang yang bertakwa dan memang yang hatinya terjaga. Kalau yang tidak, ya ini akan apa? Akan terombang-ambingkan oleh perasaan. Sekali lagi, kemaksiatan bisa menyebabkan orang itu banyak sakit. Ya. Selain juga bisa menyebabkan penyakit hati. Jadi penyakit hati juga penyakit badan. Kemudian annal ma'asi taqsirul 'umr wa tamhaqul barakah, fa innal birr kama yazir fil 'amr wal fujur yaqsirul 'umr. Ya, kemaksiatan dapat memperpendek umur, ya. Dalam ukuran bukan selalu harus umur itu berkurang. Bisa jadi karena umur itu tidak terlihat panjang karena kemaksiatan. Dan dapat menghilangkan keberkahan, keberkahan umur itu sendiri. Karena yang namanya kebaikan itu dapat menambah keberkahan umur sehingga lebih panjang, dan kemaksiatan itu dapat memperpendek umur. Orang yang banyak berbuat maksiat, bisa kita bayangkan semakin banyak maksiat kan semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk yang sia-sia. Jadi umur itu betul-betul nggak berkah. Ya, orang sedang kerja aja berhenti dulu, istirahat maksiat dulu. Ya. Dapat duit narik baru 20.000, seharusnya sudah cukup untuk makan 3-4 hari, mampir dulu ke meja judi, plak-plak-plak, yang habis, ngutang lagi. Aduh naik nih, ngutang, ngosan lagi, narik beca lagi. Itu kebanyakan orang yang demikian ya. Kalau kita lihat dari penghasilannya, rasanya nggak mungkin nggak cukup. Penghasilan seharinya untuk orang-orang ukuran kita mungkin bisa sampai penghasilan satu hari untuk makan 10 hari. Jadi kadang-kadang nggak cukup. Itu supir-supir, kalau tahu supir-supir truk dari daerah mana, dari daerah Sumatera ke Jawa sini, itu kalau yang pengalaman pernah ya, pernah diajak sama ikhwan yang sudah taubat itu gara-gara anaknya mau meninggal gitu dioperasi. Dia di Jakarta, udah kami numpang truk. Itu hampir tidak ada truk yang enggak ada perempuan yang tengah jalan itu. Pasti ada, dia ada tempat ngambil, ada tempat berhentikan, ngambil dan berhentikan. Ya penghasilan yang kata saya tanya, kalau penghasilan sekali jalan itu ya bolak-balik itu ya minim 1 juta. 1 juta itu kan dibagi 2 sama ini kan, setelah di ongkos ini segala macam nanti dibagi 2 sama separuh-separuh sama pemilik truknya. 1 juta karena dia selain bawa punya majikannya itu nanti selalu itu ada sisa-sisanya, tengah jalan dia bawa yang lain lagi. 1 juta aja. Ya miskin-miskin juga. Ya, rumahnya masih ngontrak segala macam. Awalnya habis begitu saja. Umurnya tengah jalan ya gitu saja. Kadang-kadang perjalanan yang seharusnya dari sini ke Jakarta itu 2 hari. Kalau dalam 2 hari dapat bonus, ini sampai berhari-hari. Hampirnya banyak sekali. Berhenti tengah jalan, istirahat dulu. Hoya-hoya dulu. Nah, jalan lagi ya. Nah, umur itu enggak berberkah, enggak ada berkahnya. Waliyadzubillah. Kemaksiatan itu betul-betul menghilangkan umur kita dengan sia-sia. Kemudian in annal ma'asi tazra'u amsalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dan hatta ya'izza 'ala al-'abdi mufaraqatahu al-kursi. Kemaksiatan dapat menimbulkan kemaksiatan lain. Ya, orang sudah melakukan satu kemaksiatan akan cenderung melakukan kemaksiatan yang lain. Begitu semakin bertumpuk-tumpuk sampai akhirnya seorang hamba kesulitan meninggalkan maksiat karena sudah saling keterkaitan. Ya. Ada perempuan judi dengan keras, akhirnya sudah kebanyakan penyakit susah untuk ditinggalkan. Meninggalkan yang satu berarti harus meninggalkan semuanya. Ini sulitnya kebudayaan maksiat. Yang ketujuh, an-nadzunub tudhiful qalba an iradatihi. Fataqwa iradatul maksiyah wa tad'u iradat taubah syai'an fa syai'an. Dosa bisa melemahkan hati untuk bertobat. Sehingga keinginan berbuat maksiat bertambah, keinginan bertobat semakin lemah. Ya, semakin banyak maksiat, keinginan taubat yang tadinya masih ada dalam diri hamba lama kelamaan akan hilang, semakin redup, demikian seterusnya. Sampai akhirnya tidak ada keinginan taubat sama sekali. Ya, kalau sudah ada yang kita sebutkan kemarin apa? Ar-ran, ya, bal-ran ala kulubihim makanu yaksibun, ya. Kan sudah muncul ron, ya, penyakit yang melekat di dalam hatinya itu, ya, karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Yang kedelapan, anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya miras. Perbuatan maksiat, ya, teringkas dulu, ini banyak sekali, ya. Perbuatan maksiat fahiya miras adalah merupakan warisan turun-temurun. Artinya kemaksiatan itu akan menjadi budaya yang terwarisi turun-temurun. Kita tahu lutiyah, homoseksual itu merupakan warisan kaum Lut. Masalah membolak-balikkan timbangan segala macam warisan kaum Syuaib. Angkara murka di muka bumi itu warisan Fir'aun. Ya. Takabur wa tajabur. Ya. Takabur dan berbuat diktator adalah merupakan warisan kaum Hud. Dan demikian juga seluruh perbuatan-perbuatan dosa itu merupakan warisan turun-temurun. Dan itu akan terus terwarisi sampai datang. Ya. Akan terwarisi turun-temurun terus sampai pada umat-umat yang akan datang. Segala bentuk kemaksiatan sekali lagi akan terwarisi turun-temurun. Ini merupakan dampak yang cukup berat dari perbuatan maksiat. Yang kesembilan, tambah dua lagi saja. Annal musibah sababun lihawanil abdi ala rabbih. Kemaksiatan itu bisa menyebabkan orang itu meremehkan Rabbnya, meremehkan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, hanu alaihi fa'asawhu walau azzu alaihi la'asamahum. Karena mereka itu berbuat maksiat, maka mereka itu meremehkan Allah. Demikian juga, karena mereka meremehkan Allah, mereka pun gampang berbuat maksiat. Seandainya mereka itu memuliakan Allah, niscaya Allah akan memelihara mereka dari kemaksiatan. Demikian juga yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 18. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Orang yang telah Allah hinakan dengan berbuat maksiat, berbuat kufur, itu tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Yang sepuluh, anna ghairal mudrik minan nas wad dawab ya'udu alaihi syu'mu dambihi. Fayahtariku huwa wa ghairuhu bisyu'mil dhulub wa dhulub. Orang lain yang tidak ikut berbuat maksiat, kadang-kadang kena kesialan perbuatan maksiatnya. Ya, bias perbuatan maksiatnya. Ya. Kadang-kadang kalau satu negeri sudah banyak orang berbuat maksiat, turun azab Allah, ke Allah sudah tidak membedakan lagi mana yang berbuat maksiat dengan yang tidak. Semuanya akan kena azab, dan semuanya nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keberadaannya. Kalau dia ini orang-orang yang saleh, tapi yang kurang beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga merasakan akibatnya di dunia, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Orang yang berbuat maksiat dikumpulkan dengan orang yang berbuat maksiat. Tapi yang jelas, orang lain turut merasakan meskipun hanya berupa ini di dunia. Gara-gara orang yang membudayakan homoseksual, lesbian dan sebagainya muncul penyakit AIDS, kadang-kadang anak bayi nggak tahu apa-apa ya kan kena. Lewat transfusi darah, lewat segala macam. Orang-orang yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan orang yang berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Karena salah satu jenis penyakit kelamin itu yang bisa menular karena orang itu buang air, ya, di tempat orang yang berpenyakit kelamin tersebut yang buang air di tempat tersebut. Ini juga bila, ini bisa kita bayangkan. Jadi orang yang enggak berbuat salah dengan kesalahan yang sama ikut merasakan akibatnya. Meskipun sifatnya hanya duniawi ya. Ya bagi orang yang bertakwa ya bisa menjadi pengampun dosa. Tapi ini menunjukkan bahwa bahaya dosa demikianlah. Karena orang-orang yang tidak salah pun ikut melakukan ininya. Ya, untuk sementara kita cukupkan di sini. Nanti kita akan lanjutkan. dan kemudian menutupnya dengan pembahasan tentang cara turuful liqayah minadz dzunub, cara memelihara diri dari dosa. Sekarang kita lanjutkan karena waktu yang terbatas. Kemudian mungkin ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya bacakan dulu ya pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari belakang. Apakah hukum menonton sinetron di televisi maka termasuk dosa kecil? Bagaimana kalau dilakukan secara terus-menerus? Iya, tergantung dari hasil tontonannya tersebut. Kalau nontonnya itu dia melihat di situ melihat aurat dan lain sebagainya, sekedar melihat ini aurat lawan jenis bisa jadi termasuk dosa kecil. Tapi bisa juga berubah menjadi dosa besar kalau itu sampai bisa menggiring kepada apa perbuatan yang lebih besar daripada itu. Tergantung yang ditonton dan besar kecilnya kemaksiatan yang dia saksikan. Kalau sampai waliyadzubillah melihat ya ini adegan-adegan yang sudah jelas sampai kepada tingkat yang ini ya, yang parah sekali, ya bisa menjadi dosa besar. Ya, bisa menjadi dosa besar. Karena nadrul fujaa, melihat aurat tidak sengaja, itu bukan dalam bentuk ya ini melihat orang misalnya sedang berhubungan intim dan lain sebagainya, bukan. Kalau melihat menyaksikan orang berbuat intim itu termasuk dosa besar. Hukumnya sama dengan apa? Tarassut. Apa? Ngintip. Kalau bisa lebih congkel matanya. Ini sengaja dia diperlihatkan ya, orang itu juga berdosa besar dan orang yang melihatnya juga telah melakukan perbuatan dosa besar. Ya, tergantung. Meskipun ini hanya dosa-dosa kecil, kalau bertumpuk-tumpuk, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz pernah ditanya, bagaimana orang yang menonton istilahnya acara yang baik-baik dalam televisi yang diselingi saya dengan musik selingan, itu tetap haram. Meskipun yang ditonton itu adalah yang baik-baik. Karena yang lain ini sudah pasti mengikut. Oleh sebab itu, dengan sekian banyak macam, ya, corak ragam, acara yang jelas banyak keluar. Ini padahal Ibn Baz ditanya adalah ya, dalam konteks acara-acara yang ada dalam di Saudi Arabia. Saya nggak bisa bandingkan mana yang kira-kira yang lebih parah antara di sini dengan di sana. Ya, acara dalam televisi secara umum. Ya, jelas di konteks demikian beliau mengatakan bahwa menonton televisi itu untuk saat sekarang ini dalam kondisi demikian itu hukumnya adalah halal. Bukan karena zat televisinya, bukan karena teknologinya, tapi karena acara yang disajikan. Ya, kan yang hampir tak seorang pun bisa lepas. Kalau ada orang bilang, oh saya bisa jaga, saya cuma itu guna dalam berita saja, yang lain saya nafikan. Apa betul ada orang yang bisa begitu? Secara apa istilahnya kenyataan sajalah. Kalaupun betul-betul ada satu di antara 1000 itu nggak bisa dijadikan standar hukum. Bagaimana dikatakan boleh bagi siapa yang mampu, ternyata yang mampu hanya satu di antara 1000? Nggak bisa. Kita akan mengorbankan yang 999 ini dalam perbuatan dosa. Maka kepada ulama itu memberikan syadud dari'ah. Istilahnya menahan orang supaya jangan berbuat dosa. Dengan hukum secara pasti tersebut. Jadi hukum pemutlakan tersebut bukan pada zat teknologinya saja. Bahkan Syekh Nasruddin Albani mengatakan kalau suatu saat bisa diperlakukan teknologi ini untuk kemaslahatan umat dengan apa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat yang tidak mengandung keharaman, itu hukumnya bisa wajib. Karena kalau berita misalnya satu penting gitu ya yang bisa sampai sekarang tertunda gara-gara tidak memakai fasilitas itu kan bisa menyebabkan hilangnya kemaslahatan. Ceramah seorang masyayikh yang seharusnya nasihat terhadap satu perkara misalnya bisa dengar seluruh orang di dunia, tidak menggunakan itu malah itu tidak dengar, kan berarti ada kemaslahatan yang tertinggal. Ini kalau seandainya bisa digunakan untuk, tapi untuk sekarang ini ya sama. Apalagi hukum sinetron. Sinetron itu mengandung beberapa, pertama obral aurat sudah jelas ya. Sepintar-pintar menjaga aurat tetap dalam batas-batas aurat yang diharamkan untuk dilihat. Jelas. Yang kedua buat sinetron itu adalah tamtil. Sementara tamtil atau sandiwara itu diharamkan di dalam Islam. Allah melaknat mumatsilin, orang yang melakukan tamtil bersandiwara. Apalagi sampai sandiwaranya seorang muslim memerankan jadi orang Kristen. Orang Kristen disuruh memerankan jadi orang muslim. Ya. Tersabuh dua arah. Jadi orang Kristen apa orang luar Islam tasabuh sama orang Islam, orang Islam tasabuh sama orang dari Islam. Sampai kita bisa bayangkan itu ya. Kisahnya Islami kok, kisah tentang sejarah Nabi. Iya, tapi ada yang berani jadi Abu Jahal. Abu Jahal sedang gini-gini sama berhala lagi oleh iyyazubillah. Mana orang yang memerankan diri jadi orang kafir tadi nyembah-nyembah patung ini di hadapan Allah, ya? Merankan jadi Abu Jahal, mau-maunya. Kalau gak ada yang merankan jadi Abu Jahal, gak jadi filmnya. Semuanya kaum muslimin aja ya kan. Ya gak jadi filmnya. Jadi tamtsil sendiri sudah dilarang, ya. Sandiwara sendiri sudah dilarang, apalagi sampai dari tingkat-tingkat yang suatu. Jadi sudah 1001 kemaksiatan bergabung menjadi satu. Yang jelas tidak diperbolehkan. Ya. Dan sudah ada fatwa khusus, Syekh Bin Baz juga ditanya tentang hukum sinetron. Syekh Utsaimin juga ditanya dengan pertanyaan sama, jawabannya sama. Ini al-halaqat al-musalsalah al-basharah. Cerita bersambungnya, sinetron. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan yang tersisa kemarin yang belum dijawab. Atau tentang mengenai mimpi bertemu dengan Rasul, bagaimana cara membedakan antara mimpi bertemu dengan Rasul atau tidak? Ya, mimpi yang bertemu dengan Rasul yang benar, menurut pernyataan para ulama, apabila bertemu dengan Rasul berdasarkan jasad aslinya. Berarti kita harus mengenal betul bagaimana jasad Nabi SAW, itu melalui apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, melalui hadis-hadis yang sahih. Oleh sebab itu, kemungkinan terbesar orang yang bertemu dengan Nabi itu memang orang-orang yang ahli hadis. Orang yang mengetahui betul bagaimana wujud Nabi. Adapun yang tidak, itu belum bisa dipastikan apakah itu memang Nabi atau tidak. Karena yang tidak bisa diserupakan oleh setan adalah Nabi dengan jasadnya. Adapun setan yang muncul dalam mimpi mengaku sebagai Nabi, itu bisa saja. Tapi bukan dengan jasad Nabi. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diantaranya disebutkan dalam Tuhfatul Ahwali, ya, syarah daripada Sunan Tirmidzi. Disebut disitu dunukil pendapat para ulama berkenaan dengan makna hadis tersebut. Itu hadis. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani inna syaitan la yatamatsalu bi. Orang yang melihat diriku, kata Nabi, di dalam tidur waktu bermimpi, berarti betul-betul melihat diriku. Syaitan enggak bisa menyerupai diriku. Ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu orang yang melihat Nabi dengan wujud aslinya. Tapi kalau sekadar mengaku sebagai Nabi tapi wujudnya bukan, kita enggak tahu. Entah mukanya jangan-jangan malah muka Abu Jahal. Gue sebagai Nabi. Sama-sama orang Arab. Kita juga enggak tahu. Orang yang buta, Nabi bagaimana juga enggak mungkin tahu. Akhirnya dia gak tahu kalau itu adalah Nabi. Apalagi kalau sampai dia mengajarkan satu ajaran-ajaran yang baru, sementara kita gak tahu wujud Nabi yang bagaimana, itu jelas adalah setan. Ya, Nabi tidak akan mungkin mengajarkan syariat baru kepada umatnya setelah meninggalnya. Syariat itu sudah lengkap di dalam kitabullah. Kalau ada syariat baru, berarti batallah hadis-hadis Nabi. Taraktu fikum amrayni, telah kutinggalkan dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu gak akan sesat. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Gak kepake ini kan, ada jalan lain. Ada ajaran lain selain daripada kitab Allah dan sunnah Nabi yang lalu. Wallahu a'lam. Jadi jelas yang demikian ya. Kemudian mengenai apa ini? Ya sudah, itu saja. Aduh. Ini tentang masalah birrul walidain ya, orang tua yang mungkin selama hidupnya banyak berbuat salah kepada orang tua, seperti orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya, bagaimana cara ini? Ya, kita hanya berbuat ihsan kepada orang tua. Dan berbuat ihsan dengan orang tua itu tidak hanya semata-mata ketika orang tua masih hidup. Untuk urusan kita kepada Allah, kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dan untuk kepada orang tua, kita masih bisa berbuat baik. Ya, dengan bersedekah, kemudian kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Atau kita berdoa. Ya, sebagaimana yang pernah dicontohkan langsung oleh para sahabat Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Seorang sahabat berkata, bagaimana kalau aku bersedekah kepada orang tuaku yang sudah meninggal? Nabi mengatakan boleh. Dan itu termasuk diantara, itu dibolehkan kata Syekh Nasir untuk anak saja. Karena anak itu merupakan bagian dari perbuatan orang tua. Jadi sedekah yang diberikan kepada pahalanya kepada orang tua. Dan itu termasuk berbuat baik. Ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia dalam keadaan tua, punya niat haji, tapi belum mau melaksanakannya, kita bisa melaksanakan haji. Dinamakan dengan ibadah haji. Itu juga termasuk birrul walidain. Ya. Itu termasuk birrul walidain. Yang paling utama sekali adalah mendoakan orang tua. Nah, doa seorang anak yang saleh itu akan bermanfaat bagi orang tua, baik di dalam kubur maupun di akhirat nanti. Ya. Jadi selanjutnya, bagaimana dalam menilai seseorang, apakah dia seorang muslim sejati atau bukan? Seorang muslim sejati atau menilai seseorang. Wah, ini sulit kalau katakan muslim sejati atau bukan. Tapi contoh ciri-ciri muslim yang baik itu sudah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Hal muslimu man saliman muslimu namin yadihi urisani. Seorang muslim itu yang apabila orang lain merasa aman dari gangguan lidah dan seorang muslim yang baik, yang menjalankan syariat Islam dengan baik, menghindarkan maksiat-maksiat, menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dan kemudian terlihat dalam tindak nyatanya, dia itu selalu menjaga lidah dan tangannya itu tidak digunakan menyakiti orang lain. Itu tanda daripada orang yang telah menjaga Islamnya dengan baik. Tapi kalau mengatakan secara pasti sebulan ini Muslim sejati dengan tidak, itu ya nggak bisa. Itu namanya klaim, mengklaim seseorang itu sebagai saleh, tidak boleh. Ya, nah, kalaupun kita menceritakan kebaikan seseorang, kan kita tetap harus mengatakan la uzaki Allah ya. Si fulan tuh baik insyaallah gini. La uzaki Allah ya. Saya enggak mensucikan orang di hadapan Allah. Tidak menganggap suci orang di hadapan Allah. Karena kita tidak mau melakukan tazkiyah. Ya. Penganggapan suci terhadap seseorang. Yang belum tentu demikian di hadapan Allah. Kalau kita lihat baik ya insyaallah baik, insyaallah saleh. Tapi kita juga tidak bisa secara mutlak mengatakan dia muslim sejati. Ya. Itu belum mungkin bisa kita akan demikian, ya, susah ya. Kemudian juga menilai rendah kepada orang lain juga tidak boleh. Orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya kita berkhusnuzan atau kita doakan saja mudah-mudahan Allah mengampuni dia. Allah alam ya. Selanjutnya, apakah boleh bila seorang akhwat atau ikhwan bila sedang membicarakan satu masalah kemudian mengutip membacakan dalil Quran atau sunnah untuk lebih meyakinkan, sedangkan orang tersebut sudah dianggap paham dengan apa yang dibacakan itu? Karena ada juga yang terlalu takut untuk membacakan dalil apabila tidak hafal atau tidak tahu. Ini apa ini? Apakah boleh membicarakan satu masalah mengutip dalil? Memang pada dasarnya setiap kita itu menginginkan masalah harus dengan dalil. Sampai masalah keduniaan saja, masalah keduniaan artinya yang berhubungan dengan muamalat, walaupun hukum dagang segala macam, kita tetap harus dengan tuntunan dalil. Itu maksudnya di sini mungkin kaitannya karena ada sebagian orang yang takut mengucapkan dalil kalau salah. Memang keduanya itu harus digabungkan. Ya, kewajiban kita itu berpegang kepada dalil dan keharusan kita takut kalau salah dalam mengucapkan dalil itu memang harus ada. Oleh sebab itu banyak para ulama itu yang apabila mengucapkan hadis au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis kemudian atau sebagaimana yang disabdakan Nabi. Takut kalau yang diucapkan itu salah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau apabila menyampaikan satu hadis itu badannya bergetar. Ucapan Nabi itu dia ucapkan sepatah-sepatah, takut kalau seandainya dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengucapkan dalil atau berdalil dalam satu malam ya harus. Kalau kita tidak merasa hafal ya kita katakan saja yang artinya, yang maksudnya. Itu lebih selamat kalau kita tidak hafal. Kalau kita hafal ya sebutkan. Ya, karena menyampaikan hadis secara utuh itu ada fadilahnya. Ada keutamaannya, ya. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar perkataan fawa'aha wa ballaghaha kama sami'a. Fala rubba muballagan aw amil sami'. Ya. Kemudian setelah mendengar, dia pahami, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar dalam riwayat yang lain kama sami'aha. Ya. Bisa jadi orang nanti yang mendengar hadis tersebut lebih paham dari dia. Tapi dia sudah dapat pahala. Pahala menyampaikan hak. Jadi menyampaikan hadis ada pahalanya. Kalau kita hafal bagus kita sampaikan. Tapi kalau kita enggak hafal, ya, ya lebih baik kita menyampaikan maksud atau artinya. Yang artinya begini. Cintakan saja artinya. Ketika lafaz sebagian lafaznya kita agak ragu, ya sebagian lafaznya diterjemahkan. Sebagian lafaznya jangan dipaksa-paksa. Sebagian lafaznya lupa, tak bikin-bikin pakai bahasa Arab sendiri. Ya. Ini enggak boleh. Hadis Nabi tidak boleh terlambat. Bikinnya kalau ada sepotong beberapa potong hadis yang lafaznya kita lupa, sebutkan sebagian lagi langsung kita katakan artinya begini. Ya, itu untuk bersikap hati-hati terhadap penyampaian hadis. Dan meskipun kita sudah hafal pun, juga ada baiknya apabila kita mengucapkan au kama qala. Nabi SAW bersabda demikian atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Karena khawatir kalau seandainya ada yang salah. Jadi berhati-hati dalam menyampaikan hadis Nabi atau ayat karena kurang tahu itu perlu. Bahkan untuk ayat Allah itu ada satu hadis, ya, yang merarang kita kalau kita mengucapkan ayat kemudian kita ya yuhal itu nggak boleh. Jadi kalau kita nggak tahu diam, kalau sudah hafal sebutkan. Nah, karena itu menjaga kehormatan. Masa Allah berfirman ya yuhal ya yuhal, jadi padahal itu bukannya Allah yang berfirman, dia nya nggak hafal kan begitu. Nah, sebenarnya kalau nggak dia hafal nggak usah disebutkan, tapi dia diam saja, nggak usah sampaikan sering orang. Ya ayuh kalau pasti dia berhenti dia sudah enggak apa ya, sudah berhentikan di situ. Ya, kemudian mungkin kalau ada orang tanya orang yang tahu bagaimana lafaz lanjutannya. Kalau enggak tahu ya sudah dihentikan sampai di situ saja. Jangan mau diulang-ulang itu dilarang.